Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberi manfaat pada dirimu. Fasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'jaz, dan janganlah lantas lemah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan arahan kepada kita dalam kondisi keadaan manusia memiliki sifat lemah. Namun kelemahan itu jangan sampai kemudian menyeret dirinya ke jurang kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah azza wa jal. Inilah bimbingan agar seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyadari dirinya memiliki kelemahan, ketidakmampuan, lantas meminta-minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapi ketidakberdayaan, lantas mendatangi dukun yang dikatakan sebagai orang-orang pintar, mendatangi paranormal, mendatangi orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah perkataan dan perbuatannya. Kelemahan yang ada pada dirinya jangan sampai menyeret untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, yang justru akan memperlemah keadaan dirinya. Datang kepada berhala-berhala, datang kepada tempat-tempat yang dirinya meyakini bahwasannya tempat tersebut bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan kebaikan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang ada pada dirinya justru menyeret kepada sesuatu yang tidak benar. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memberikan dorongan kepada setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kaum muslimin, kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah, bersemangatlah atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Fasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Allah yang dijadikan sebagai satu-satunya tempat bergantung. Allah dijadikan satu-satunya tempat menyandarkan diri. Bertawakal kepadanya. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup bagi diri. Dan Allah akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kecukupan pada dirinya. Allah akan mencukupkannya. Inilah hakikat dibalik kelemahan seorang hamba Allah. Dia mampu memanage kelemahan itu menjadi sesuatu yang akan bisa, atau sesuatu yang akan bisa untuk selamat dari sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ke-28 ini secara tegas menyatakan bahwasannya manusia memang lemah. Dan itulah tabiat manusia. Maka pasangan suami istri yang menyadari hakikat dirinya masing-masing sebagai hamba Allah yang lemah, maka yang demikian ini akan mendorong untuk saling melengkapi. Tidak lantas kelemahan masing-masing ini menjurus atau mempercepat kehidupan rumah tangga ke arah perceraian. Kamu kekurangannya begini, kamu kekurangannya begini, setiap hari ada konflik, setiap hari ada pertengkaran, yang akhirnya menjurus, sudahlah memang kita tidak harmonis, kemudian bermudah-mudahan untuk memisahkan diri, berpisah, bercerai. Karenanya kesadaran diri bahwa apa yang telah Allah ciptakan pada dirinya adalah sebagai makhluk yang lemah, hendaknya bisa membangun sebuah kesadaran untuk tidak terus mengorek kelemahan masing-masing dari pasangan hidup. Yang kedua, sifat daripada manusia, tabiat daripada manusia, jahil. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan diri kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan dia Allah menjadikan diri kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada awalnya dalam keadaan la ta'lam, tidak mengetahui. Kita semua, antum semua, la ta'lamun, tidak mengetahui keadaan sesuatu pun. Bahkan manusia memiliki sikap atau sifat tabiat jahula, sangat tidak mengetahui sama sekali. Hal ini digambarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya kami telah berikan amanah kepada langit, bumi, gunung, dan mereka semua enggan untuk menerima amanah tersebut. Dan manusia mau menerima amanah tersebut. Dan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang dzaluman jahula, suka berbuat zalim dan jahil, bodoh, maka dengan tabiat manusia, maknanya bahwasanya manusia itu suka sekali dengan, seringkali melalaikan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dhuluman jahula. Ay gharran bi amrillah. Lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai menunaikan amanah, yaitu untuk senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah tabiat manusia. Dia dalam keadaan tidak mengetahui. Maka kalau seorang suami menyadari posisi tabiat manusia, dan tabiat ini berlaku juga terhadap istrinya, ketika ada masalah-masalah yang sekiranya sang istri mungkin belum mengetahui duduk masalahnya, jangan lantas kemudian dikatakan, dasar kamu bodoh. Jangan kemudian istrinya pun menyahut pula, ya kalau bodoh mau apa memang. Ya, kalau sudah seperti ini namanya gayung bersambut. Gayung bersambut untuk kemudian syaitan masuk di antara mereka berdua. Justru dengan menyadari keadaan bahwasanya tabiat manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat-perangkat pada diri manusia dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati. Itu adalah perangkat untuk kemudian bisa mencerdaskan manusia. Maka dengan demikian kita menyadari, kalau misalnya pasangan hidup kita belum faham, itu artinya ada kesempatan untuk bisa mendidik, mentarbiah, sehingga kemudian menjadi pendamping yang memahami, yang bisa faham tentang keadaan masalah mereka berdua, tentang keadaan masalah rumah tangga. Ini tabiat dasar manusia. Maka masing-masing pasangan hidup memahami hal yang demikian. Kalau seorang istri merasa, seorang suami memiliki istri yang dirasa masih kurang ilmunya, maka ajarilah istrinya, maka didiklah istrinya, supply, transfer ilmu kepada dirinya, sehingga kemudian menjadi pendamping hidup yang telah tercelup, tersibghah dengan al-ilm, dengan ilmu. Demikianlah seharusnya. Dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk mentarbiyah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Maka dengan menyadari bahwasannya keadaan manusia ini adalah jahil, tidak mengetahui, dari situlah hendaknya kita membuat perhitungan, kalkulasi. Ternyata setelah berumah tangga, tidaklah semudah itu untuk bisa menjatuhkan talak. Ya tapi istri saya tidak mau diajak taklim. Ya itu sebabnya, karena dia jahil maka tidak mengetahui bahwasannya taklim itu adalah sebuah kenikmatan. Ya justru itu kejahilannya ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? disitulah perlu memahami kebiasaan dia, tabiat dasar dia. Terkadang kan begitu. Suaminya sudah senang ta'lim, istrinya masih belum menyenangi. Suaminya sudah bisa memelihara janggut, lihiyah, berjubah, wah sudah jadi ikhwan salafi. Nah, istrinya jangan dilupakan untuk kemudian juga diberi tarbiyah. Ya, karena ikhwan salafi, kamu harus pakai cadar. Sebentar, saya kan pakai cadar harus punya ilmunya. Nah, baru setelah diingatkan begitu, suaminya sadar, iya, saya selama ini belum mengajari. Apa dasarnya menggunakan cadar? Apa landasan ilmunya menggunakan cadar? Ketika ditanya begitu oleh istrinya, ya nanti tanya sama ustaz, saya tidak hafal dalilnya, saya tidak punya dalilnya. Sang istri dengan spontan menjawab, baik, saya akan pakai cadar. Walaupun saya belum punya ilmu, tapi saya punya ilmu. Satu, apa? Taat pada suami. Saya menaati suami. Walaupun saya tidak tahu ini landasan dalilnya, tapi saya, karena ini perbuatan ma'ruf, saya ikuti perintahmu. Karena kau sebagai suami, saya taati. Dasar ilmu untuk menaati suami, meredam percekcokan rumah tangga yang awalnya akan bisa meletup. Coba kalau istrinya ngeyel, wah kamu merintah-merintah, ilmunya saja gak diberikan, wah sudah. Tapi karena sang istri menyadari bahwasannya ini adalah perintah yang ma'ruf dan wajib untuk ditaati, dan perintah ini datang dari suaminya, maka dia taati itu. Maka bekal keilmuan ini akan banyak meredam permasalahan-permasalahan. Dan sebaliknya, kejahilan, ketidakfahaman terhadap syariat akan menjadikan kehidupan rumah tangga akan diliputi dengan kegersangan demi kegersangan. Tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah warahmah, kasih sayang dan belayan cinta di antara pasangan di dalam rumah tangga tersebut. Sifat dasar manusia, tabiat lainnya adalah bahwasannya, yaitu manusia itu membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat ke-15, ayat ke-55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai orang-orang yang wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu adalah orang-orang yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah dialah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka jangan menganggap diri kita adalah orang-orang yang serba mampu. Karenanya tidak sepatutnya kehidupan rumah tangga kita diliputi dengan percaya diri yang terlalu besar, menganggap diri sudah mampu, sehingga melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau memohon kepadanya, tidak mau berdoa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasannya tabiat dasar manusia itu fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa sifat tabiat yang apabila kita memahaminya akan menjadi dasar bagi diri kita untuk tidak lantas sesegera mungkin mengakhiri perjalanan hidup rumah tangga hanya lantaran hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh, hal-hal yang semestinya bisa diatasi dengan cara yang baik. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang demikian telah diingatkan. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Atau qala ghairahu. Tidak sepantasnya seorang mukmin membenci kepada seorang mukminah in kariha minha khuluqan, jika didapat pada seorang mukminah tersebut akhlak, perbuatan, tindakan yang tidak disenangi oleh mukmin tersebut. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pada diri seorang mukmin itu selain ada akhlak yang tidak dia senangi, radhiya minha akhar, ada sisi akhlak yang lainnya yang dia pasti senang. Yang selain daripada akhlak itu dia menyenanginya. Sehingga bagi seorang mukmin, seorang suami, tidak lantas kemudian melihat perilaku dari sang istri yang mukminah untuk kemudian melemparkan kebencian yang sedemikian rupa kepada pasangan hidupnya. Yang dimaksud dengan kalimat la yafraq al-farq, maknanya yakni al-bughdhu wal-adawah, yaitu kebencian dan permusuhan, yaitu di mana seorang mukmin dia tidak menyukai kepada seorang mukminah yang seorang mukminah ini adalah istrinya, dan kemudian karena tidak senangnya kemudian dia melemparkan kebencian itu ketika dia melihat pada diri istrinya tersebut sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Apa sesuatu yang tidak menyenangkan pada dirinya? Yaitu disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah minal akhlak, dari sisi akhlaknya. Oleh karena itulah kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, semestinya seseorang wajib untuk menegakkan perkara itu dengan cara yang adil. Dan keadilan itu akan menimbang antara as-sayyi'at wal hasanat, antara sifat-sifat buruk yang ada pada diri sang istri atau sifat-sifat yang baik pada dirinya. Nah, seorang suami yang adil, bersikap adil, tidak bersikap zalim, tentu akan melihat yang demikian ini. Dan inilah yang dituntunkan di dalam agama, bahwasannya seseorang itu hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perintah pula kepada para suami. Demikian juga tentunya kepada para istri di dalam melihat permasalahan. Sifat dasar manusia hendaklah dengan sifat yang adil. Janganlah kemudian ketidakadilan itu menjadikan diri kita berbuat yang, karena sifat tidak adil itu kemudian diri kita membinasakan kepada satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, tidak sepantasnya seorang mukmin membenci mukminah. Bisa jadi dia membenci salah satu perangainya, kemudian dia senang kepada perangainya yang lain. Dan itu adalah sebuah kemestian. Jadi kalau ada masalah, satu masalah, dudukkanlah masalah itu. Jangan kemudian satu masalah merembet kepada permasalahan yang lain. Karena satu masalah merambah kepada masalah yang lain. Berawal dari masalah anak. Masalah anak. Anaknya sakit. Perlu obat. Karena keadaan tertentu untuk beli obat, tidak ada dananya. Jangan lantas kemudian karena masalah anak sakit merambah ke masalah yang lain, yang menjadikan hati di antara pasangan hidup ini sakit. Abi, anak kita sakit. Ya beli obat. Tidak punya uang. Tidak ada uang. Ayah, Abi selama ini malas, gak mau kerja. Nah, anak sakit larinya ke pekerjaan. Akhirnya bukan menyelesaikan sakitnya anak ini, tapi malah bertempur. malah bertengkar sang suami istri. Itu masalah-masalah yang sebenarnya kalau kita mau berpikir sejenak, tenang sejenak, masalah anak sakit, ya mari kita pecahkan. Masalah tidak ada dana, jangan kemudian menghantam permasalahan yang lain. Ya. Kalau tidak ada dana, coba kita misalnya cari pinjaman. Kan begitu. Ya. Kan sebenarnya bisa diselesaikan masalah itu. Tetapi demikianlah keadaan. Ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya masalah itu masalah teknis, tetapi kemudian merambah kepada masalah-masalah yang akhirnya kedua pasangan itu saling menjatuhkan. Yang akibat dari itu semua, yang terancam bukan hanya anak yang sakit, tetapi seisi rumah, bahkan kehidupan rumah tangga pun terancam bubar. Hanya lantaran sebab satu masalah. Ini akibat dari proses penyelesaian problematika rumah tangga tidak didudukkan masalahnya. Ikhwafiddin a'azakumullah. Demikianlah arahan agama untuk kemudian setidaknya kita berusaha untuk menerapkan hal-hal yang demikian ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang intinya masalah rumah tangga itu bukanlah setiap ada masalah langsung seseorang sudah kita berpisah saja. Setiap ada masalah muaranya langsung ayo cerai saja. Setiap ada masalah orang mengadu datang kepada ustadznya, ustadz saya kelihatannya sudah tidak cocok sama si dia. Belum menjelaskan masalahnya sudah diawali dengan kata-kata saya tidak cocok dengan dia. Loh, masalahnya apa kok tiba-tiba tidak cocok? Semudah itukah seseorang kemudian menjatuhkan talak? Semudah itukah kemudian rumah tangga itu harus berakhir? Dan berakhirnya sebuah rumah tangga tentu akan menyisakan beberapa masalah. Terkadang masalah-masalah itu justru sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tidak dengan hati yang panas, tapi dengan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang bijak. Banyak sekali kasus-kasus yang demikian, karena sesungguhnya, kalau kita laki-laki enak ya kalau cerai. Iya, gampang cari laki. Mudah. Tapi ingat ikhwah, ketika kita melepas seorang wanita, di dalam struktur budaya Indonesia, wanita yang sudah pernah statusnya menikah, itu akan lain di mata masyarakat. Hendaknya kita pikirkan hal yang demikian. Oleh karena itu jangan mudah, jangan secepat itu, dan jangan semena-mena lantas kemudian kita mudah untuk mengucapkan kata talak. Kalau wanita kan statusnya apa? Janda itu kan lain di mata masyarakat. Iya. Kalau sudah janda statusnya sudah berbeda. Iya, berbeda dong Ustaz. Masa sudah janda statusnya enggak berbeda? Ya berbeda jelas. Tetapi maksudnya di masyarakat itu sudah lain pandangannya. Nah, oleh karena itu jangan semudah itu seorang suami untuk kemudian talak satu. Setelah itu berubah lagi. Tiba-tiba lagi talak dua, berubah lagi. Kesannya talak itu hanya untuk mainan. Jangan. Ya. Karena di dalam agama ini, ketika seseorang ingin mentalak itu ada diupayakan dengan tahapan-tahapan. Tahapan memberi nasihat. Ya. Tahapan kemudian dinasehati. Ya. Kalau masih belum juga datangkan hakim, walinya untuk menasehati juga, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengingatkan dalam satu nasihat yang disampaikan ketika Hajjatul Wada', ketika haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian menasehati para wanita dengan cara yang baik, menasehati mereka dengan kebaikan. Fa innama hunna awanu indakum, karena sesungguhnya mereka itu, para wanita itu, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah tawanan kalian. Tawanan kalian. Jadi para istri itu adalah tawanan para suami. Mau keluar rumah, izin ke suami. Dan seterusnya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayyatina bifahishatin mubayyinatin. Kalian tidaklah memiliki kekuasaan dari mereka itu sesuatu pun selain daripada itu, yaitu selain memberikan nasihat-nasihat yang baik, kecuali apabila mereka justru mendatangkan kepada kalian fahisyah mubayyinah, yaitu kedurhakaan, kemaksiatan yang jelas nampak. Fa'in fa'alna, apabila para wanita itu menampakkan secara nyata kemaksiatannya, kedurhakaannya, fahjuruhunna fil madaji', maka hajarlah para wanita itu di tempat-tempat tidurnya. Artinya, kalian wahai para suami, tidak tidur bersama istrinya sebagai bentuk hajar. Jika ini pun ternyata belum juga mampu melunakkan hati wanita itu atau hati sang istri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka pukullah mereka dengan pukulan ghaira mubarrih, yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan trauma fisik. Susah ya mukul begitu. Mukul begitu kan susah ya. Pakai rotan, wak. Ah, gitu. Awalnya aja kencang, tapi begitu sampai mendarat di kulit, pelan-pelan, tek, Ya, masalahnya di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadribuhunna darban ghair mubarrih. Coba bagaimana? Jangan sampai melukai. Ya. Tidak boleh sampai trauma fisik. Apalagi kalau sampai diketahui mata sang istri sampai lebam, bengkak, membiru. Wah, ini berarti pukulannya bukan ya, apa? Darban ghair mubarrih ini pukulannya, bukan seperti itu. Ini benar-benar dipukul kalau seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan jika para wanita, para istri kalian itu taat kepada kalian, kepada para suaminya taat, maka jangan sekali-kali kalian, wahai para suami, mencari-cari kesalahan, mencari-cari sesuatu untuk bisa menyakiti hati wanita itu. Larangan keras. Fa'in ato'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika para istri itu sudah taat, ya, sudah menyadari kesalahannya, taat, patuh kepada suami, jangan lantas dicari-cari. Cari-cari jalan yang sekiranya bisa untuk melukai hatinya lagi. Ya. Jangan. Ya. Jangan menjadi suami pendendam. Jadilah seorang suami yang pemaaf. Ya. Ya. Ya. Ini tuntunan ya, dari agama. Qala ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ingatlah, sesungguhnya bagi kalian atas wanita-wanita kalian ada hak. Wali nisaikum alaikum haqqan, dan bagi para wanita atas diri kalian pun memiliki hak. Masing-masing punya hak. Sebagai suami punya hak terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya sang istri punya hak atas suaminya. Fahaqqukum 'alaihinna, adapun hak kalian terhadap para istri. Alla yuti'na furusakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman taqrahuna. Yaitu hendaklah sang istri tidaklah memasukkan laki-laki lain ke dalam kamar, memasukkan orang-orang yang dibenci oleh suaminya, yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam kamarnya, dan tidak juga mengizinkan orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke rumahnya. Ala wa haqquhunna 'alaikum, adapun hak istri atas diri kalian, wahai para suami, an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaklah kalian berbuat baik kepada para istri kalian, yaitu para suami hendaklah berbuat baik terhadap para istrinya, fi kiswatihinna, di dalam har, ya, berbuat baik itu diantaranya menyediakan sandang pakaian buat mereka, wa ta'amihinna, dan menyediakan makanan untuk mereka, para istri. Ini diantara tuntunan agama kita. Bagaimana memperlakukan ya, suami bagi sang istri, dan bagaimana memperlakukan istri bagi sang suami. Ya, semuanya telah diatur sedemikian rupa sehingga kehidupan rumah tangga itu tidak selalu diwarnai dengan pertengkaran. Bertengkar di dalam rumah tangga itu berat. Energinya banyak yang dihabiskan. Ya. Kalau sudah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, ya, itu energi yang dicurahkan untuk terjadinya pertengkaran itu luar biasa. Jangan sampai kemudian akibat pertengkaran seorang suami kemudian sudah gak mau tidur di rumah. Ini yang bertengkar suami istri, tapi yang jadi korban anak-anak. Yang bertengkar suami istri, yang jadi korban anak-anak. Atau kalau belum dikaruniai anak, bertengkar suami istri, yang jadi korban orang tua kita masing-masing. Duh, anak-anak gimana ini? Jadi pikiran orang tua. Jangan dikira loh, orang tua itu tidak selalu memperhatikan kita. Dilihat suaminya sudah jarang tidur di rumah saja itu sudah, ada apa ini? Mau bertanya nanti dikira ikut mencampuri urusan rumah tangga orang? Karena kan sudah berumah tangga. Mau bertanya nanti dikira ikut mencampuri urusan rumah tangga? Anak-anaknya? Tidak bertanya juga jadi pikiran orang tua. Sehingga konflik di dalam rumah tangga itu hanya menyisakan masalah. Dan masalah itu tidak hanya di antara suami istri saja yang berkonflik, tetapi melebar masalah itu. Anak-anak juga akan merasakan, orang tua kita juga akan merasakan, dan tentu saja tetangga kita pun merasakan. Kalau tetangganya baik, alhamdulillah meredam. Kalau tetangganya tidak baik, jadi pewarta berita kemana-mana. Rumahnya fulan itu tadi malam, wih, cekcok, rame. Ya, cekcok, cekcak, rame sudah. Ini kalau tetangganya tidak baik, berita akan cepat tersiar. Menjadi isu, menjadi rumor di kampungnya. Artinya bahwasannya keadaan yang demikian akan memberikan sesuatu yang tidak baik untuk siapapun. Karenanya hindarilah. Hindarilah untuk tidak terjadinya pertengkaran itu. Karena sesungguhnya apabila kita melayani terus pertengkaran itu, artinya kita ini baik suami maupun istri, terus melayani, maka yang demikian ini akan menjadikan bahan yang sangat ampuh untuk setan menebarkan berbagai fitnah di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Ada satu hal yang mungkin perlu kita amalkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, agar di dalam kehidupan rumah tangga kita ditaburi dengan mawaddah warahmah. Saya nukilkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dalam kitab Sahihul Jami', disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis ke-2494. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, rahimallah, rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imraatahu fa in abat madaha fi wajhiha alma. Semoga Allah merahmati, mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang suami yang dia qama minal lail, menegakkan salat di malam hari. Dia salat. Kemudian dia membangunkan istrinya untuk salat pula. Apabila sang istri tidak bangun, maka dia mengambil air.